السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، قال الإمام عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى قوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surah Taha ayat 131, kata beliau rahimahullah: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. Janganlah engkau mengarahkan pandanganmu dengan terkagum. Janganlah engkau mengarahkan pandanganmu dengan terkagum ila mamatta'na bihi, dengan apa yang kami berikan, yaitu kepada mereka orang-orang kafir, dari perhiasan-perhiasan dunia azwajan minhum zahratal hayatid dunya, dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Dengan berbagai macam jenisnya, linaftinahum, yang dengan perhiasan dunia tersebut kami ingin menguji dan mencoba mereka warizqu rabbika khairun wa abqa, sedangkan rezeki Allah yang Allah berikan dan karuniakan kepada kalian wahai orang-orang beriman, wahai Nabi Allah dan orang-orang yang beriman yang bersamanya, lebih baik dan lebih kekal abadi. Dalam ayat ini, kata beliau rahimahullah, tadammanat tazhid fid dunya, tercakup padanya, terkandung padanya untuk kita zuhud dengan dunia. Tazhid fid dunya, zuhud dengan dunia. Wa anna ghadarataha wa husnaha alladhi matta'a bihi al mutrafina laisa likaramatihim alaihi, dan bahwasanya ghadarah, yaitu baiknya ataupun indahnya kehidupan dunia tersebut, alladhi matta'a bihil mutrafin, yang Allah memberikan perhiasan tersebut kepada orang-orang yang mendapatkan dari perhiasan tersebut, al-mutrafin, yaitu orang-orang kafir, musyrik, ataupun orang-orang kaya yang angkuh, orang-orang kaya yang tertipu dengan harta bendanya dan perhiasan dunia yang diberikan, yaitu al-mutrafin, laisa likaramatihim alaihi, ini bukanlah untuk pemuliaan dan penghormatan kepada mereka. Wa inna madzalika lil ibtila wal ikhtibar, hanyalah apa yang Allah berikan itu sebagai ibtila, sebagai bentuk cobaan dan ujian, wal ikhtibar, liyanzura ayyahum ahsana amala, dengan tujuan Allah ingin melihat siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Wa ayyahum akmal akla, dengan tujuan Allah ingin melihat siapa yang paling akmal, paling sempurna akalnya, atau paling benar akalnya. Fa innal aqila huwa alladhi yu'thiru an-nafis al-baqi 'ala ad-danil fan 'ala ad-dani al-fani. Dikarenakan orang yang berakal, dialah yang mengutamakan an-nafis, apa yang sangat berharga, al-baqi, yang kekal, 'ala ad-dani, daripada yang rendah, al-fani, yang tidak kekal. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya ayat ini sebagaimana kata beliau, bimbingan bagi kita untuk zuhud, yaitu tidak berlomba-lomba, tidak saling berkejar dengan dunia, tetapi kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dan bahkan merasa kurang dengan apa yang ada untuk akhirat kita, sehingga kita berlomba, kita berkejar untuk meraih daripada akhirat tersebut. Dunia walaupun dengan indahnya dan demikian menakjubkannya, demikian mengagumkannya. Tetapi itu bukanlah diperuntukkan kepada kaum mukminin. Itu diperuntukkan bagi mereka, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang menjadi penghamba-penghamba dunia, pemuja-pemuja dunia, yang tujuannya dengan kehidupan ini hanyalah untuk meraih itu semua. Tetapi mukminin, dia dipersiapkan oleh Allah dengan apa yang lebih baik, yaitu akhiratnya. Maka dengan akhirat inilah mereka berburu, mengejarnya dan berlomba untuk meraihnya. Sebagaimana telah disebutkan tadi, demikian pula apa yang ada di dunia dari harta yang menipu, perhiasan yang menipu, yang Allah berikan kepada orang-orang yang dia tetapkan dari kafirin, musyrikin, dan orang-orang yang tertipu dengan dunia ini, tujuannya hanyalah untuk cobaan, ujian bagi mereka. Apakah mereka benar-benar orang yang lurus akalnya, atau sempurna akalnya sehingga mereka bisa bisa memilih mana yang lebih baik dan menjadikan apa yang mereka dapatkan untuk meraih akhiratnya, juga dengan apa yang Allah lebihkan dari dunia tersebut. Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalannya. Namun pada kenyataannya, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kita, kebanyakan dari mereka yang mendapatkan harta duniawi, perhiasan duniawi, tertipu dengan harta dan perhiasan tersebut, sehingga mereka pun tidak mempersiapkan diri mereka untuk akhirat. Mereka hanya sekedar berlomba dan meraih dunia dengan sebanyak-banyaknya, dengan sepuas-puasnya, kalaupun akhirat mereka tidak mereka dapatkan. Wallahul musta'an. Adapun orang yang berakal, yaitu orang-orang yang beriman, tentunya dia akan mengutamakan apa yang paling berharga, apa yang kekal abadi nantinya bagi dirinya dari suatu yang sifatnya rendah dan tidak kekal, sifatnya fana. Sehingga mereka pun selalu memperhatikan urusan-urusan akhiratnya, urusan-urusan kebahagiaannya nantinya di akhirat. Inilah orang-orang yang beriman. Sehingga ketika dia mendapatkan dirinya dalam keadaan misalnya tidak memiliki apa-apapun dari perhiasan duniawi, harta duniawi, hanyalah sekedar iman yang mantap, iman yang lurus, maka itu sudah terlalu mencukupi baginya, dan dia tidak butuh semuanya kalau kesemuanya itu tidak akan meraih akhiratnya. Demikianlah. Wa ya subhanallah, betapa baiknya nasihat di siang hari ini dari ayat yang kita baca. Tentunya menyinggung keadaan kita, melihat keadaan kita di hari-hari ini. Bahkan mungkin tidak hanya hari ini, di semua hari-hari kehidupan kita. Ketidakpunyaan, tidak memiliki apa yang datang dari perhiasan dunia tidaklah menyedihkan kita. Tidaklah menjadikan kita orang-orang yang bersedih, menjadi orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bahkan ketidakpunyaan apa-apa tetapi memiliki iman yang mapan, ini adalah kebahagiaan yang seharusnya kita raih, yang seharusnya ada di dalam, di kalbu, di dalam diri kita semuanya. Tidakkah kita telah dengarkan banyak keterangan para sahabat Nabi tidak memiliki apa-apa sama sekali, hanya sekedar sebuah kain atau hanya sekedar selembar kain, tetapi mereka mendapatkan akhiratnya. Dan mereka orang-orang yang serius menjalani kehidupannya untuk meraih akhiratnya. Inilah keimanan. Maka dengan keadaan ini, tentunya bukan melemahkan kita, bukan membuat kita ciut, bukan membuat kita berputus asa. Karena yang seperti ini telah biasa bagi orang-orang yang beriman, sehingga dia menjalani keadaannya tidak ada beda satu dengan yang lainnya. Dia tetap menjalani keadaannya dengan penuh harap dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian orang beriman. Lapang ataupun tidak lapang, dia bahagia. Dia mantap dengan keimanannya. Dia bahagia dengan keimanannya. Dia melihat masa depannya yang lebih baik di akhirat kelak. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tetapi Allah maha adil, maha baik, maha pemberi. Tentunya dia tidak akan membiarkan pula hamba-hambanya setelah dia beriman lantas tidak diberikan dan tidak dikaruniakan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Tidak demikian. Karena itulah di dalam ayat menyinggung hal tersebut dikatakan di sini, walihadza qala warizqu rabbika ay alladhi a'addahu litta'iina alladhi lam yadhhabu ma'a ahli al-israf fi israfihim. وَلَمْ يَغُرَّهُمْ رَوْنَقًا وَلَمْ يَغُرَّهُمْ رَوْنَقُ الدُّنْيَا وَبَحْجَتُهَا الزَّائِلَةِ بَلْ نَظَرُوا إِلَى بَاطِنِ ذَلِكَ حِينَ نَظَرَ الْجُهَّالُ إِلَى ظَاهِرِهَا وَعَرَفُوا الْمَقْصُودَ وَمِقْدَارَ التَّفَاوُتِ والدرجات الأمور فرزق الله لهؤلاء خير وأبقى أي أكمل في كل صنف من أصناف الكمال وهو مع ذلك باق لا يزول. Dan karenanya ولهذا الله سبحانه وتعالى berfirman, sedangkan rezeki Rabbmu. Jadi jangan kalian memandang dengan kagum, takjub, dengan pandangan matamu ila ma matta'na, dengan apa yang kami berikan dengannya azwajan minhum zahratal hayatid dunya, perhiasan-perhiasan dari perhiasan-perhiasan dunia kepada mereka. Tetapi wa rizqu rabbika, tetapi atau dalam keadaan rezeki Rabbmu yang Allah telah memberikan kepadamu, alladzi a'addahu, yang Allah mempersiapkan bagi orang-orang yang taat kepadanya, litta'ina alladzina lam yadhhabu, yang mereka tidak bergabung, berangkat bersama ahlul israf, orang-orang yang dikatakan mutrafin di dalam peraihannya dalam harta dunia, perhiasan dunia, fi israfin, dan berbangga-banggaannya mereka di dalam perhiasan dunia. Walam yaghurrahum, dan juga tidak mereka tertipu dengan raunak, dengan glamornya dunia ataupun bahjatuha ataupun apa yang menarik daripada dunia, azza'ila, yang sifatnya pasti lenyap dan sementara. Bal nadharu, tetapi mereka melihat kepada apa yang batin, yaitu apa yang Allah persiapkan bagi mereka. Hina nadhar al-juhal, ketika orang-orang jahil melihat kepada zahirnya, jadi mereka bahkan melihat yang batinnya dari apa yang Allah siapkan, dan mereka orang-orang jahil melihat dari zahirnya dengan apa yang tampak di hadapan matanya dari perhiasan-perhiasan tersebut. Wa araful maksud, dan mereka pun mengerti maksud dan tujuan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hal tersebut kepada mereka demikian. Wa miqdar, dan mengerti kadar perbedaan dari apa yang Allah berikan dan apa yang mereka diberikan oleh Allah, dari apa yang Allah berikan kepada orang yang beriman dan apa yang diberikan kepada orang-orang penghamba dan pemuja dunia tersebut. Miqdar at-tafawut, perbedaan atau kadar perbedaan, dan kadar derajat dari perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada mereka dengan apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang menghambakan dirinya kepada dunia tersebut. Farizqullah, maka rezeki Allah kepada mereka itu lebih baik dan lebih kekal. Ay akmal, yaitu lebih sempurna di dalam setiap atau di dalam segala, di dalam setiap sifat-sifat dari sifat-sifat kesempurnaan. Jadi lebih sempurna di dalam sifat-sifat dari sifat-sifat kesempurnaan. Akmal, lebih sempurna di dalam sifat-sifat dari sifat-sifat kesempurnaan, min asnafil kamal, wa huwa ma'a dhalika baqin, dan apa yang diberikan itu pun bersamaan dengan itu baqin, kekal, la yazul, tidak akan lenyap, tidak akan hilang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang mentaatinya di dunia ini, kalaupun sedikit, namun dia itu barokah. Dan kesedikitannya tidak berarti lantas dengan yang sedikit ini seterusnya nantinya sampai di akhirat, tidak demikian. Tetapi apa yang mereka dapatkan dari yang sedikit di dunia, mereka akan dapatkan dengan apa yang lebih sempurna, lebih lapang, lebih luas, lebih tinggi derajatnya, lebih istimewa nantinya di akhirat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara mereka, yang mereka dapatkan di dunia ini, walaupun dalam pandangan orang-orang jahil, melihat apa yang tampak luar biasa, harta, rumah, kendaraan, perhiasan, dan yang lainnya, mereka mendapatkannya. Bahkan mereka memiliki perbendaharaannya, gudang-gudangnya. Tetapi itu sifatnya zailah, yaitu sifatnya binasa, tidak akan selama-lamanya. Sehingga mereka tidak melihat dengan zahir, mereka melihat dengan batin, yaitu apa yang Allah berikan kalaupun sedikit, nanti akan mendapatkan balasan yang nanti akan diberikan Allah oleh Allah lagi yang besar di hari kemudian. Sehingga ketika mereka mendapatkan rezeki tersebut, mereka melihat itulah yang lebih baik kalaupun sedikit, dan mereka melihat itulah yang lebih kekal, karena di akhirat nanti mereka akan mendapatkan suatu yang kekal, yang lebih sempurna, dan tidak akan hilang dari nikmat-nikmat akhirat yang Allah berikan kepada mereka. Saudaraku sekalian dan anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya dengan keterangan ini melatih kita untuk selalu bersyukur, atau membimbing kita untuk selalu bersyukur dengan nikmat Allah, selalu memuji kepada Allah dengan apa yang Dia berikan kepada kita. Tentunya selama kita masih merasakan adanya iman, karena iman inilah yang membawa kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Maka ketika kita mendapatkan suatu yang sedikit, atau bahkan mungkin suatu waktu kita tidak mendapatkan kecuali suatu yang tidak bernilai dalam pandangan dunia, sebagaimana yang dipandang oleh orang yang memandang dunia, tetapi apa yang diberikan oleh Allah itu lebih berarti, lebih sempurna, tentunya dengan pandangan apa yang akan didapatkan di akhirat nanti, sehingga dia tidak pernah tersinggung dengan pemberian Allah, dia tidak pernah bersedih dengan pemberian Allah, dia tidak pernah berburuk sangka dengan pemberian Allah selama iman tetap dikaruniakan oleh Allah kepadanya, itulah yang utama. Dan dia berharap imannya tidak ditarik dan tidak diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya berbeda dengan mereka yang lebih mementingkan dunia. Mereka tidak melihat dari sisi keimanan, karena kalaupun imannya tidak ada masalah. Yang pokok hartanya ada, iman tidak ada, tidak ada masalah di sisi mereka. Juga ayat ini tentunya yang kita ketahui bersama, kalaupun ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang bersamanya, tentunya ini merupakan bimbingan yang tepat untuk kita. Bahkan kitalah yang sebetulnya diarahkan dan dibimbing dengan ayat ini. Karena mereka Nabi dan para sahabat dengan keimanan yang mapan. Namun sebagai bentuk pengajaran dan pelajaran dan bimbingan bagi manusia, apa yang didapatkan dari orang-orang kafir pada saat itu dari perhiasan dan kehidupan dunianya, jangan sampai membuat mereka Nabi dan para sahabat tertipu. Jangan sampai membuat mereka, yaitu Nabi dan Nabi SAW dan para sahabat, merasa bahwa apa yang Allah berikan kepada mereka dengan dunia yang seadanya dan akhirat yang lebih sempurna, agar mereka tidak memandang itu yang lebih rendah, tetapi apa yang Allah berikan kepada mereka itulah yang lebih besar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullah, wa amma ma matta'a bihi ahlu dunya fa zahratul hayatid dunya tamurru sari'an wa tadhhabu jami'an. Adapun apa yang Allah berikan dari perhiasan dunia kepada penduduk, kepada ahlu dunia, orang yang menghambakan dan memuja, menjadi pemuja-pemuja dunia, itu ahlu dunia. Jadi amma ma matta'a bihi ahlu dunia, adapun apa yang Allah berikan dari nikmatnya dan enaknya kehidupan atau perhiasan kehidupan dunia kepada orang-orang yang ingin meraih dan ingin meraup dunia, maka kehidupan dunia tersebut, kehidupan dunia tersebut akan hilang dengan segera, lenyap dengan segera semuanya. Wa amma ma matta'a bihi ahlu dunya, adapun apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikatakan ahlu dunya, fa zahratul hayatid dunya, maka itu hanyalah perhiasan dunia, dari perhiasan kehidupan dunia. Tamurru sari'an, dia akan cepat lenyap, cepat hilang, berjalan dengan cepat dan hilang. Tamur, berjalan dengan cepat watadhab dan lenyap, hilang jami'an semuanya. Wallahul musta'an. Dengan hancur binasanya dunia nanti, lenyap pula apa yang mereka dulunya kumpulkan dan mereka raih dari perhiasan dunia. Atau bahkan dengan matinya mereka, mereka tidak bawa apa yang mereka raih, apa yang mereka kumpulkan, apa yang mereka raup dari dunia tersebut ke dalam kuburannya. Atau ke dalam kehidupan kematiannya, setelah dia mati dihidupkan kembali di alam alam setelahnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Walihada na'allahu rasulahu ayyamudda aynaihi ila ma matta'a bihi ha'ula. Oleh karena itu Allah melarang rasulnya dan orang-orang yang bersama beliau ayyamudda aynaihi. Allah melarang rasulnya untuk mengarahkan pandangannya dengan kagum ila ma matta'a bihi, terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka dari perhiasan-perhiasan dunia. Ila ma matta'a bihi haula, mereka di sini yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrikin atau pemuja-pemuja dunia, penghamba-penghamba dunia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikianlah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu senantiasa menjaga kita semua dari segala apa yang jelek dan ditunjukkan kepada apa yang lebih baik. Tentunya dari nasihat yang berharga ini, bagi orang yang beriman mengambil pelajaran yang besar, dan dengannya seharusnya dia bersyukur kepada Allah. Allah memberikan dan mengkaruniakan kepadanya nikmat iman, sehingga dia merasa puas dan merasa nyaman dengan kehidupannya, dengan nikmat iman ini, tanpa harus cemburu dan tanpa harus merasa sempit dengan kehidupan kehidupannya ketika melihat apa yang dia lihat dari kehidupan orang-orang yang dikatakan pemuja dan penghamba dunia tersebut, dari kafirin, musyrikin dan yang lainnya. Dia selalu bersyukur kepada Allah dengan nikmat dan karunia yang besar dari keimanan tersebut, sebagaimana nabinya dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam diingatkan dengan nikmat tersebut oleh Allah, agar beliau tidak tertipu dan terkecoh dengan mereka, karena mereka kalaupun mendapatkan suatu yang sempurna di dunia ini, suatu yang berlebihan dari dunia ini, itu sifatnya untuk sementara di dunia ini. Dan juga tujuannya Allah ingin menguji dan mencoba mereka, apakah mereka dari orang-orang yang bisa memanfaatkan fasilitas dan sarana-prasarana atau apa-apa yang datang dari perhiasan dunia tersebut untuk ketakwaan dan keimanan kepada Allah untuk kehidupan akhiratnya, apakah tidak. Tetapi pada kenyataannya dan realita yang didapatkan, kebanyakan mereka tidak sadar, kebanyakan mereka tidak faham, sehingga mereka lebih mementingkan dunianya. Adapun akhiratnya bukan perkara yang utama dan bukan perkara yang perlu diperhatikan oleh mereka. Wallahul musta'an. Inilah nasihat yang amat baik dari bacaan kita di hari ini, dari kitab yang baik ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.